Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mabu'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-8 dari bulan Dzulhijjah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 8 Agustus 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan yang kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Syekhuna Al-Allamah Al-Faqih Al-Mufassir Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Hamdani Al-Jabiri hafizahullah wara'ah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membacakan syarah dari Syekhuna ketika beliau menyebutkan faedatur rabi'ah, faedah yang keempat yang merupakan bantahan kepada kaum aqlaniyin dan falsafiyin ahlul kalam, yang mereka memiliki sebuah pernyataan, sebuah keyakinan bahwa bangsa jin adalah kumpulan dari kuman-kuman dan bakteri-bakteri yang kecil yang tidak memiliki beban syariat dan yang seterusnya. Dan telah kita sebutkan bantahan dari Syekhuna hafizahullah, Al-Qur'anul Karim membantah keyakinan tersebut. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membantah keyakinan tersebut. Begitu pula realita yang ada serta akal yang jernih yang dimiliki oleh seorang insan. Dan kita telah masuk pada matan dari Syekh Al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi wa ma'na ya'budun ay wahidun. Makna dari ya'budun adalah yuwahidun, senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan yang kita kerjakan. Dan telah kita sebutkan apa yang menjadi penjelasan awal dari Syekhuna hafizahullah wara'ah, kita ulangi sedikit. Berkata Syekhuna hafizahullah, "Wa tauhidu huwa ifradullahi bil ibadah." Hadza huwa tauhidu al-uluhiyah. Yang namanya tauhid adalah memurnikan amalan ibadah seorang hamba hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan inilah tauhid al-uluhiyah yang berkaitan dengan af'al al-ibad, perbuatan-perbuatan hamba Allah Subhanahu wa taala. Wal ihtimamu bihi akthar. Dan sudah sepantasnya untuk kita memiliki perhatian yang lebih dalam tauhid al-uluhiyah ini, karena yang berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah ataukah tauhid al-asma was sifat, pembagian pertama dan yang ketiga, adalah jenis-jenis tauhid yang telah diakui, telah diikrarkan oleh mereka kaum musyrikin di zaman ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma'a dzalik, bersamaan dengan itu mereka tetap dihukumi oleh Allah Azza wa Jal sebagai musyrikin, tidak dikatakan dan tidak dihukumi sebagai seorang mukmin karena keyakinan mereka terhadap tauhid ar-rububiyah dan asma was sifat. Maka pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah keyakinan seorang bahwa Allah Maha Pemberi Rezeki, bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang bisa menghidupkan, yang bisa mematikan, yang bisa menurunkan hujan, dan yang seterusnya dari perkara ar-rububiyah. Ini adalah perkara yang sangat belum cukup untuk jenis tauhid yang ada pada diri seorang hamba. Di samping dia meyakini hal tersebut ar-rububiyah, dia pun harus meyakini yang namanya al-asma was sifat. nama-nama dan sifat-sifat sempurna mulia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi yang paling penting untuk kita berihtimam, memiliki perhatian yang lebih adalah pada jenis tauhid al-uluhiyah yang berkaitan dengan amalan-amalan saleh seorang hamba yang hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Li'anna aktsaran nasi munkiruna lahu. Kenapa kita harus memiliki perhatian yang lebih terhadap tauhid al-uluhiyah ini? Karena kata beliau hafizahullah wa ra'ah, mayoritas jumhur dari kalangan manusia mengingkari jenis tauhid al-uluhiyah. Kata Allah Azza wa Jal, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Apabila kalian mentaati, mengikuti jalannya mayoritas jumhur dari orang-orang yang berada di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, maka pasti mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berkaitan dengan mayoritas, kuantitas yang banyak, jumlah yang luar biasa, itu tidak bisa menjamin bahwa itu adalah jalan keselamatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mentanbih, memperingatkan bahwa hal itu merupakan sebab atau tanda-tanda kesesatan seorang hamba wal'iyadzubillah ketika dia mengikuti aktsara man fil ard, mayoritas jumhur dari kebanyakan manusia yang ada di muka bumi ini. Begitu pula ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang sifat-sifat para hambanya yang mendapat keridhaan, yang mendapat jaminan al-jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Akan tetapi bersamaan dengan itu Allah mengatakan wa qalilun, sedikit. Jadi tidak banyak yang namanya ahlul haq. Tidak banyak mereka yang mau berpegang teguh dengan tali Allah Azza wa Jal. Tidak banyak orang yang mau berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Sedikit. Al-ghuraba. Bahkan kata Nabi SAW, fatuba, sungguh beruntung mereka-mereka yang disifati dengan al-ghuraba. Terasing mereka. Mengamalkan sunnah ini dipandang rendah oleh masyarakat sekitar. Mengamalkan sunnah yang lain lagi dipandang rendah oleh kerabat-kerabat dekatnya. Al-ghuraba, orang-orang yang terasing. Qalil min ibadiyas syakur, kata Allah Jalla Jalaluh, sedikit dari kalangan hamba-hambaku yang mau bersyukur. Maka poinnya adalah mayoritas dari kalangan manusia tidak bisa kita jadikan sebagai pedoman. Tidak bisa kita jadikan sebagai tolak ukur bahwa mereka lah berada di atas kebenaran. Buktinya seperti apa yang disebutkan oleh Syekhuna Hafizahullah, aktsaran nasi mungkiruna lahu. Mayoritas dari kalangan manusia mengingkari tauhid al-uluhiyah. Artinya apa? Banyak dari mereka yang melakukan perkara kesyirikan. Tauhidul uluhiyah tidak mereka perhatikan. Yang mereka perhatikan hanya ar-rububiyah. Yang mereka perhatikan hanya asma wa sifat, itu pun dengan pentakwilan-pentakwilan yang ada di sisi mereka, penyelewengan makna. Termasuk bahagian al-uluhiyah pun mereka tidak fokus dan tidak perhatian dengan hal tersebut. Bahkan sekte-sekte, kelompok-kelompok yang telah dihukumi oleh a'immatul kibar, ulama al-kibar di zaman kita sekarang, bahwa mereka adalah kelompok yang sesat dan menyesatkan. Seperti misalkan firqatul khawarij. Ini ma'ruf sebenarnya dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi alaihi salatu wasallam yang menyatakan kesesatan kelompok tersebut. Tapi sebagian pihak tidak mau menerima. Dipermasalahkan hadis tersebut sahih atau tidak, hadis tersebut ada perawi-perawinya yang bermasalah. Baik, kalau kita tidak memakai hadis tersebut, kita pakai dengan apa yang kalian inginkan. Para ulama yang hidup di zaman kita sekarang, siapa yang kalian akui sebagai seorang alim yang mumpuni keilmuannya? Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz bahkan dengan tegas memiliki hukum tersendiri berbeda dari para a'immah yang lainnya. Beliau berijtihad, dan alim ketika berijtihad akan selalu dalam keadaan benar. Kalaupun salah, satu pahala yang dia dapatkan. Kalaupun salah dalam ijtihadnya, satu pahala yang didapatkan oleh seorang alimun mujtahidun. Apa di antara ijtihad Al-Imam Abdul Aziz bin Baz alaihi rahmatullah? Bahwa mereka, kelompok al-khawarij, qad kharaja an millatil islam. sudah keluar dari Islam, bukan bahagian dari al-Islam. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamruquna minad-din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Ini firqatul khawarij dihukumi kufur oleh al-Imam Al-Mujahid Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Bas alaihi rahmatullah, yang telah kita sebutkan di antara murid-murid beliau adalah dari kalangan jin. Bahkan sampai yang mengantarkan jasad beliau alaihi rahmatullah ke liang lahat terakhir, ke tempat peristirahatan terakhir, dari kalangan jin. Alim ma'ruf, seorang yang tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, bukan bahagian dari alu syekh, tapi dijadikan mufti oleh pemerintah penguasa Arab Saudi. Karena apa? Kemampuan ilmiah yang ada di sisi beliau mengkufuri apa yang ada di sisi mereka, kaum Al-Khawarij. Mereka saja di dalam perkara tauhid al-uluhiyah ini masih memiliki akidah penggembosan yang mereka tanamkan kepada murid-muridnya. Tidak perlu kita terlalu berihtimam, tidak perlu kita terlalu fokus di dalam perkara tauhid. Kenapa? Karena ini memecah belah umat. Sekian banyak umat akan lari dari kelompok kita. Kalau yang kita bahas hanya tauhid syirik, tauhid syirik, tauhid syirik, sunnah bid'ah, sunnah bid'ah, sunnah bid'ah. Banyak yang keluar dari kelompok kita, firqatul khawarij, yang mereka cari kuantitas, banyak-banyaknya orang. Berbeda dengan ahlul haq, berbeda dengan ahlu sunnati wal jamaah. Mau sedikit, kualitasnya ada, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah, berjalan. Walaupun hanya 1-2 orang pengikutnya, walaupun tidak ada pengikutnya sama sekali, da'watus salafiyah akan terus berjalan. Ini ahlul haq. Perbedaan kita dengan haula di sini. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, ketika para ulama kita, di antaranya syekhuna hafidhahullah wa ra'ah, menyarankan kita, ayo belajar tauhid, fokus, pahami benar-benar. Bagi yang belum memahami pembagian tauhid menjadi 3, ayo pelajari lagi. Jangan malu dengan usia yang sudah lanjut, misalkan belum paham apa itu rububiyah, apa itu uluhiyah, apa itu asma wa sifat. Duduk bersimpuh, belajar. Ini yang bisa menyelamatkan kita di syurga Allahu Jalla Jalaluh bi'idznillahi azza wa jal. Ini yang bisa meluluskan atau melancarkan perjalanan kita menuju kenikmatan Allah. Jangan malas untuk belajar. Jangan malu untuk menimba ilmu, terlebih yang berkaitan dengan at-tauhid, yang memang kita harus memiliki perhatian yang sangat lebih dalam perkara ini. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pertama kali kepada para nabi dan rasul, ke seluruh umat manusia, kepada kaum Ad, kaum Tsamud, Bani Israel, kaum Fir'aun, semuanya, agar mereka bisa merealisasikan tauhid al-uluhiyah pertama kali. Dan itu pun yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika beliau alaihi salatu wasallam mengutus para utusan beliau, para du'at ilallah, Mu'ad ibn Jabal, Hudzaifah ibn Yaman, dan yang lainnya, Abu Musa al-Ash'ari, para sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, ketika masuk ke sebuah komunitas, ketika masuk ke sebuah daerah untuk mengajarkan Islam kepada mereka, mengajak mereka ayo masuk ke dalam Islam. Pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, faltakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Wahai para sahabatku, yang pertama kali kalian ajak untuk mereka masuk ke dalam Islam adalah agar mereka mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian pentolan kaum Khawarij, firqatul Khawarij, berbeda dengan apa yang dimaukan oleh Nabi. Karena itu bisa mengurangi kuantitas mereka, wal iyadhu billah. Pernah hal ini ditanyakan kepada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Ya Syekh, apakah benar bahwa dakwah tauhid ini bisa memecah belah kaum muslimin? Tidak akan terjadi yang namanya ukhuwatul islamiyah apabila tauhid ini terus kita suarakan, terus kita sampaikan, terus kita ajarkan kepada kaum muslimin, akan terpecah belah mereka. Apa jawaban Syekh? Mungkin jawaban Syekh yang ada di pikiran kita, yang ada di sanubari kita, yang ada di benak kita, mungkin Syekh mengatakan tidak benar. Ini yang akan dikatakan oleh Syekh. Itu hanya tuduhan-tuduhan dusta dari mereka. Tapi ternyata Syekh mengatakan na'am, iya. Da'wah tauhid memecah belah, yufarriqul haq bainal haqqi wal batil. Membedakan, memecah belah antara al-haq dan antara al-batil. Dibedakan memang benar. Terpecah memang benar, terlihat mana yang nampak berada di atas kebenaran dan mana yang hanya sekedar dalam tanda kutip mengaku-ngaku di atas kebenaran. Al-haq al-batil terbedakan. Al-haq al-batil bisa terpisahkan. Bisa terpecah belah, tidak menjadi satu bainal haqqi wal batil. Inilah dakwah tauhid, inilah dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena memang kekhususan di antara khasa'isud dakwah yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah at-tamyiz, perbedaan antara al-haq dengan al-batil. Tidak ada yang namanya talbis. At-tamyi', lembek, ke sana ikut, ke sini ikut. Tidak ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tamyiz, membedakan. Inilah ahlul haq. Dia suarakan al-haq. Dia pegang benar-benar al-haq. Dia pelajari benar-benar tauhid. Dan dia tidak akan mau untuk menyicipi walaupun sedikit wal'iyadzubillah yang namanya dosa kesyirikan. Dia akan menjaga dirinya dari perkara kesyirikan-kesyirikan tersebut. Inilah da'watus sunnah. Inilah hakikat da'watus salafiyah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kata Syekh Al-Fauzan, na'am, bahwasanya da'watut tauhid yufarriqu bainal haqqi wal batil. Da'wah tauhid memang benar memecah belah, memisahkan antara yang benar dan yang salah. Singkat jawaban beliau tapi mengandung makna yang sangat luar biasa. Seakan-akan mendukung pernyataan para du'at ad-dalal tersebut, ternyata di akhirnya membantah apa yang ada di sisi mereka wal iyadhu billah. Kemudian kata beliau, fahuwa a'zamu ma amarallahu bihi. Lebih dari itu, kenapa kita harus fokus terhadap perkara tauhid? Karena itu adalah perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan pertama kali. Ini adalah perintah yang agung yang Allah jalla jalalu perintahkan dengannya, agar seorang hamba mentauhidkan Allah, agar seorang hamba senantiasa memurnikan amalan-amalan ibadahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَهُوَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ النِّزَاعُ وَالْخُصُومَةِ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَأُمَمِهِمْ. Dan pada tauhid uluhiyah itulah perselisihan yang sangat mencolok, yang tarik ulur, adanya akhdun waraddun, adanya saran dibantah, adanya ajakan bantahan, ajakan bantahan di antara para nabi dengan umat-umat mereka. Kalau dalam tauhid ar-rububiyah sama, nabi, para nabi dan rasul membawa hal tersebut, mereka kaum musyrikin mengimani, mengikrarkan hal tersebut. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang senantiasa memberi rezeki, zat yang menghidupkan dan yang seterusnya dari ar-rububiyah, af'al ar-rab subhanahu wa ta'ala. Tapi inti permasalahan yang ada di sisi para nabi dan umat mereka adalah tauhid al-uluhiyah. Aja'alal alihata ilahan wahidan. Wahai Muhammad, apakah alihah yang banyak ini, Tuhan-Tuhan kami sudah banyak, semuanya mau dihapuskan, semuanya mau dihancurkan, lantas engkau memerintahkan kami untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahirun majnun. Engkau ini seorang penyihir yang gila. Wal'iyadhu billah. Kadzabun ashir. Engkau adalah pendusta yang nyata. Celaan demi celaan disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata beliau, menukilkan matan dari Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, wa a'zamu ma nahaa anhu syirku. Dan larangan yang paling besar yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada para hambanya adalah kesyirikan. Waqad mada, berkata beliau hafizahullah dalam syarahnya, waqad mada ta'rifuhu, dan telah kita jelaskan definisi dari kesyirikan tersebut. واستدل شيخه على هذه هذين الامرين اعني اعظم ما امر الله به التوحيد واعظم ما نهى عنه الشرك. Dan Syekh Al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Musannif yani beristidlal, mengambil sisi pendalilan dari dua perkara ini, bahwa yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah tauhid, yang paling besar Allah Subhanahu wa taala larang adalah kesyirikan. Dua sisi yang bertolak belakang, yang sama-sama agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. At-tauhid agung sehingga Allah perintahkan untuk itu. Begitu pula asyirk, satu yang besar yang tidak akan dianggap remeh oleh Allahu jalla jalaluh. Sedikit pun orang melakukan kesyirikan pasti akan mendapatkan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu jalla jalaluh yaghfirudz dzunuba jami'a, mengampuni segala macam dosa. Tapi yang namanya kesyirikan dikecualikan, ada istitsna pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla sampai benar-benar pelaku kesyirikan tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya dari dua perkara ini? Yang paling agung diperintahkan oleh Allah adalah at-tauhid, dan yang larangan yang paling besar yang Allah larang adalah kesyirikan. Biqaulihi taala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah sekali-kali kalian membuat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa'budullaha, hadza amrun. Ketika Allah Jalla Jalaluhu berfirman wa'budullaha, sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala semata, hadza amrun, ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini merupakan larangan. Jadi ada al-amr, ada an-nahyu, ada perintah, ada larangan. Yang paling besar perintah ingin Allah berikan kepada hambanya, tauhid. Larangan yang paling besar yang ingin Allah tanamkan, berikan kepada para hambanya, kesyirikan. Dua perkara yang paling agung, yang paling besar, yang ada di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau hafizahullah war'ah, wa hadza ma ta'awwadnahu minallahi subhanahu wa ta'ala, dan inilah yang terus kita perhatikan apabila kita membaca ayat-ayat Allahu jalla jalaluhu, ya'muru bi'ibadatihi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memerintahkan agar para hambanya fokus beribadah, memurnikan amalan-amalan solehnya hanya kepada Allah, wa yanha 'ani syirki bih, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang untuk dibuat sekutu, dipersembahkan amalan tersebut kepada siapapun bagi dari kalangan makhluknya. Wa fi dzalika, dan di dalam perkara ini raddun, ada sebuah bantahan, ala ba'dil muntasibina ila ad-da'wati alladziina yaqulun, dalam perkara ini terdapat bantahan dari orang-orang yang menisbahkan, yang menyandarkan dirinya kepada dakwah, menyandarkan dirinya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami duat, kami para da'i, kami para asatidah, kami para masyayikh. Mereka menisbahkan diri mereka kepada da'watu sunnah, kepada ajaran Nabi SAW. Akan tetapi ucapan mereka sangat miris. Yaqulun, mereka mengatakan, yu'marul insanu bil iman, yu'allamul imana wa yutrak. Yang namanya manusia, diajarkan kepada mereka keimanan saja. Setelah diajarkan kepada mereka yang namanya keimanan, arkanul iman, dijelaskan kepada mereka beriman kepada Allah yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Arkanul iman, ajarkan kepada manusia. Setelah itu yutrok, tinggalkan mereka, biarkan mereka beramal dengan dasar, dengan pondasi arkanul iman yang telah disebutkan tersebut. Fa innal imana, karena keimanan tersebut, yanhahu anil ma'asi. Karena keimanan yang kita tanamkan tersebut akan mengalahkan atau akan mencegah mereka dari perbuatan kemaksiatan. Enggak usah diajarkan besarnya dosa kesyirikan. Enggak usah diajarkan besarnya perintah Allah dalam mentauhidkannya Subhanahu wa taala. Enggak usah, cukup membahas arkanul iman dari 1 sampai 6. Keimanan itulah yang akan bisa mencegah mereka dari perbuatan kemaksiatan, perbuatan kesyirikan, perbuatan kebid'ahan. Biarkan manusia beramal dengan keimanan-keimanan mereka. Kemudian beliau mengomentari, subhanallah, subhanallah, ini merupakan syubhat yang ada di sisi sebahagian kaum sufiyah. Biarkan orang-orang melihat bahwa kita tidak fokus dalam perkara ibadah, khususnya tauhid. Biarkan. Ini perkataan sebagian kaum sufiyah. Karena yang membuktikan bisa tidaknya seorang bermaksiat atau tidaknya seseorang adalah keimanan dia. Walaupun ada perkara yang haram dinampakkan di hadapan warga-warga kami, maka keimanan mereka lah yang akan mencegah mereka dari melihat perkara yang haram tersebut. Ini ternukil dari mereka. Biarkan warga-warga kami ditampakkan perkara-perkara yang tidak pantas, tidak layak. Keimanan-keimanan mereka akan mencegah mereka untuk melihat perkara yang haram tersebut. A'udzubillah minadzalali wal hawa. Manusia itu malaikat? Bukan. Manusia punya hawa nafsu. Ditawarkan di hadapannya kemaksiatan, keharaman akan dilahap oleh manusia. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali mereka mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kisah Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Yang luar biasa keikhlasan beliau telah terbukti diabadikan oleh Allah Jalla Jalaluh di dalam ayat yang mulia, bahkan surah tersendiri untuk memuliakan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Yang mungkin di zaman sekarang tidak ada orang yang bisa untuk mencapai derajat Nabiullah Yusuf. Sudah berkhulwat dengan seorang wanita yang luar biasa jamilah, luar biasa kecantikannya, kedudukannya pun tinggi mulia. Ternyata keimanan beliau, keikhlasan beliau menjaga beliau alaihi salatu wassalam dari perbuatan fahisyah. Berkhulwat hanya berdua di ruangan yang ada. Tidak ada yang mampu untuk mengontrol hawa nafsu seorang kecuali rahmat dari Allah Jalla Jalaluh. Dan sedikit orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jangan GR. Kita jangan merasa kita akan mendapatkan rahmat. Biar saja kemungkaran di hadapan kita, keharaman di hadapan kita, kita akan terjaga dengan keimanan-keimanan kita. La ilaha illallah. Siapa kita? Kita ini makhluk yang sangat lemah. Hati-hati dari perkara syubhat wasyahawat. Bukan hanya dari perkara syubhat, kerancuan-kerancuan berfikir, syubhat-syubhat du'atul dalal yang kita berhati-hati darinya, syahwat pun kita harus berhati-hati darinya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahdzir, memperingatkan umat ini bahwa fitnah terbesar bagi kaum rijal adalah an-nisa. Wanita, hati-hati, syahwat. Maka dikomentari di sini oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah. Ketika sebahagian para doa tersebut menyampaikan, biarkanlah, kita hanya mengajarkan keimanan, setelah itu mereka sendiri yang akan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut didasari keimanan-keimanan mereka. Kemudian kata beliau, antum a'lamu amillah wa rasulih. Apakah kalian lebih pintar, apakah kalian lebih mengetahui dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dari Rasulnya alaih salatu wassalam. Allahu a'lamu bima yajibu lahu wa bima yakrah. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang lebih berilmu atau paling berilmu bahkan dengan keadaan semua hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Wa bima yakrah. Dan apa yang dibenci oleh hamba tersebut. Semuanya sudah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Wa rasuluhu a'lamul khalqi bisyar'illah. Bahkan Nabi s.a.w. pun merupakan manusia yang paling berilmu tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan itu Nabi alaihi salatu wassalam yang telah bersabda, fa innahu lam yakun nabiyyun qabli illa dalla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu Allahu laha atau ma ya'lamuhu laha wa haddharaha sharra ma ya'lamuhu laha. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa innahu lam yakun nabiyyun, tidak ada seorang nabi pun qabli yang mereka diutus sebelumku, illa dalla ummatahu ala khairin, kecuali mereka akan menunjukkan kepada umat-umat mereka terhadap satu kebaikan. Ma ya'lamuhu laha, apa yang diketahui tentang kebaikan tersebut. Wa hadzaraha syarra ma ya'lamuhu laha, dan mereka pun akan diperingatkan, ditahdzir untuk hati-hati dari kemaksiatan, hati-hati dari kejelekan hawa nafsu, hati-hati dari kejelekan syubhat. Ini para nabi dan rasul keadaannya. Lah sementara para doa tersebut mengatakan, enggak perlu kita tahzir, enggak perlu kita peringatkan tentang kemaksiatan. Kemaksiatan itu akan terjikah sendiri dari diri mereka, mereka akan bisa mengontrol, mereka akan bisa menjaga diri mereka dari kemaksiatan dengan keimanan yang kita ajarkan. Antum a'lamu amillah. Kalian lebih faham dari Allah apa dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah saja mengutus para nabinya, memerintahkan kepada para nabi, ayo ajarkan kebaikan, ayo tahzir dari kejelekan. Kenapa kalian mau mentahzir orang lain dari kejelekan? Kenapa kalian tidak mau memperingatkan orang lain dari bahayanya kemaksiatan, bahayanya kesyirikan? Kenapa? Ini tanda tanya besar. Yang katanya kalian adalah orang yang menisbahkan dirinya kepada dakwah seperti yang beliau sempat sebutkan, yansibuna muntasibina ila dakwah. Mereka menisbahkan diri mereka kepada dakwah, kepada sunnah. Kami mencintai Nabi, kami mencintai Rasul, kami Ahlul Bait, dan yang seterusnya. Perkara kesyirikan kenapa tidak mau dibahas? Warga kami insya Allah aman dari kesyirikan. Warga kami tidak akan melakukan kesyirikan. Warga siapa warga? A'udzubillah minad dalali wal hawa. Ini hakikatul hizbiyah. Mereka berbangga dengan kelompok mereka sendiri. Wal'iyadzubillah. Padahal para nabi dan rasul memiliki metode dakwah yang berbeda dengan mereka. Metode dakwahnya nabi dan rasul, ayo ajarkan kebaikan, peringatkan manusia dari kesyirikan, peringatkan manusia dari kebid'ahan, peringatkan manusia dari kejelekan-kejelekan yang ada. Itu yang Allah ajarkan, itu yang nabi realisasikan. Bahkan sebelum Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, demikian yang diajarkan oleh Allah kepada mereka. Lantas kita siapa? Orang-orang baru ini ingin membuat sesuatu yang berbeda dengan apa yang telah datang dari Allah dan Rasulnya, Allahul Musta'an. Kemudian kata beliau, hakadha da'wah, inilah dakwah yang benar. Menyampaikan kebenaran dan memperingatkan dari kejelekan. Fada'watullahi ala basiratin ta'assiyan bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam tatadammanul amru bitta'ati wa a'zamuha at-tauhid wan nahyu 'anil ma'asi wa a'zamuha syirku billah. Maka berdakwah di jalan Allah di atas basirah, di atas ilmu yang lurus, di atas ilmu yang benar, itu dalam rangka berta'assi, mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara metode dakwah yang didasari dengan ilmu tersebut adalah al-amru bitta'at, ketika seorang dai menyeru agar pengikutnya terus melaksanakan amalan-amalan ketaatan, wa'adhamuha tauhid, dan yang paling besar dari amalan ketaatan tersebut adalah tauhid, wa nahyu 'anil ma'asi, dan ketika seorang dai tersebut melarang dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan, wa'adhamuha syirku billah, dan perbuatan kemaksiatan yang paling besar, yang paling dimurkai oleh Allah adalah kesyirikan. Sehingga perintah untuk senantiasa mentauhidkan Allah dan mentahdzir, memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan, kebid'ahan, kekufuran dan yang lainnya adalah metode dakwahnya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengingkarinya mengingkari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah mengingkari Nabi alaihi salatu wasallam, hakikatnya mereka telah mengingkari Rabbul alamin. Hakikatnya mereka telah mengingkari Allah Azza wa Jal yang mengutus Nabi dan Rasul tersebut. Berbahaya. Singkat memang pembahasannya. Gak perlu kita membahas kesyirikan. Gak perlu terlalu fokus dengan tauhid. Yang penting ibadah. Yang penting iman. Kalau iman mereka sempurna, maka akan mencegah dari kemaksiatan. Ringkas, akan-akan mudah Islam. Memang Islam mudah. Tapi Islam mudah versi siapa? Islam yang mudah versi kaum Syiah, diperbolehkan yang namanya nikah mut'ah, nikah kontrak, al-mut'ah. Bahkan berdalilkan dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, a'udzubillahi minad dalali wal hawa. Apakah demikian mudahnya Islam? Hati-hati, ini syubhat tersebar ikhwati fillah yarakumullah. Apalagi di akhir-akhir ini kaum Syiah, terkhusus di negara kita Indonesia, luar biasa geliatnya masuk ke universitas-universitas, fakultas demi fakultas, yang notabene yang mereka adalah para syabab, para pemuda yang menggebu-gebu hawa nafsunya, ditawarkan dengan perkara ini, ditawarkan dengan nikah mut'ah. Islam ini bagian dari sunnah Nabi, ini perkataan Ibnu Abbas, ini perkataan terjemahanil Quran, disebutkan keutamaan Ibnu Abbas, didoakan oleh Nabi dan yang seterusnya. Tercuci otaknya para mahasiswa tersebut, a'udzubillah minad dalali wal hawa, sampai-sampai penelitian membuktikan bahwa sekian persen dari wanita-wanita di sebuah kota yang di situ tersebar merebak kaum Syiah, hampir 80% dari 100 wanita tidak perawan lagi, wal'iyadzu billah. Berbahaya syubhat demi syubhat. Pesan dari Nabi alaihi salatu wasallam harus kita pegang ikhwati fillah yarakumullah, badiru bil a'mali fitanan. Hati-hati dari fitnah, terus datang. Jangan merasa aman. Jangan merasa aman dari makar Allah Jalla Jalaluh. Jangan merasa aman dari fitnah-fitnah yang kalau alhamdulillah pada fitnah yang terjadi Allah selamatkan. Jangan berbangga dan jangan berpikir bahwa fitnah yang akan datang nantinya yang pastinya akan lebih besar, Allah pun akan selamatkan kita dari fitnah tersebut. Belum tentu. Banyak-banyak minta kepada Allah. Banyak-banyak mohon kepada Allah, banyak-banyak berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Banyak-banyak minta kepada Allah Jalla wa Ala, ihdina as-siratal mustaqim. Di antaranya juga apa? Badiru bil a'mal, segera beramal soleh. Jangan tunda-tunda sedekah yang kita miliki. Harta benda yang kita miliki cuma titipan dari Allah Jalla wa Ala. Keluarkan lillah, keluarkan fi sabilillah. Begitu pula amalan-amalan soleh yang lainnya. bermajlis ilmu, bertalabul ilmi, birrul walidain, dan amalan-amalan saleh yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Badir, bersegera. Apalagi yang berkaitan dengan tauhid. Benar-benar kita fokus kepada perkara tauhid ini. Yang belum menguasai, belum memahami perkara tauhid, duduk, cari mudarris, cari guru, cari ikhwan, agar bisa saya memahami apa itu tauhid, agar bisa saya beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam inginkan. Jangan malu. La yanalul ilma mustahi wala mustakbir. Seorang yang malu, orang yang mutakabbir, dua jenis orang yang dicela di dalam Islam. Pemalu dengan malu yang tidak membawa faedah, ketika dia sudah memiliki sifat malu tapi sampai kepada menghalangi dia dari kebaikan. Kenapa tidak mau belajar? Malu. Kenapa tidak mau menimba ilmu tauhid? Malu. Saya sudah usia 80 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Jangan. La yanalul ilma, ilmu tidak akan didapati oleh orang yang pemalu dan mustakbir, orang yang mutakabbir, orang yang sombong, memandang rendah orang lain. Ikhwati fillah yarhamukumullah, ayo. Kesempatan kita berada di majelis-majelis ilmu yang ada, berada di lingkungan ilmu, alhamdulillah, para asatidzah, majalah dan yang seterusnya banyak yang membahas perkara-perkara tauhid. Baca, pelajari, apabila ada muskilah tanyakan kepada mereka yang faham. Jangan kita larut dengan perkara-perkara ya sudahlah. Yang penting saya bisa sholat berjamaah, yang penting saya bisa Idul Adha, Idul Fitr, yang penting saya bisa puasa Ramadan, yang penting saya bisa sedekah. Jangan. Perkara tauhid penting sekali. Jangan sekali lagi kita meremehkan perkara ini. Kalau kita meremehkan, apa bedanya kita dengan Firqatul Khawarij yang telah dikafirkan oleh Syekh bin Baz? Jangan sekali-kali kita meremehkan perkara tauhid yang sangat besar ini. Kemudian kata beliau, wa fi sahihain an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu qaal, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi a'zham, dalam as-sahihain Bukhari wa Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, bahwa beliau as'altu Rasulullah, beliau mengatakan aku pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ayyu dzambi a'zham, apa dosa yang paling besar ya Rasulullah? Qala an taj'ala lillahi niddan, dosa yang paling besar adalah ketika engkau menjadikan bagi Allah ada sekutu, tandingan bagi Allah jalla jalaluhu. Wa huwa khalaqak, padahal Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dirimu. Qultu thum inna dhalika la'azimun, thumma madha, kemudian aku katakan inna dhalika la'azimun, sungguh itu adalah perkara yang besar, kesyirikan, dosa yang sangat besar. Allah sudah menciptakan kita, Allah sudah memberikan rezeki pada kita, Allah sudah baik kepada kita, tapi amalan-amalan ibadah kita, kita persembahkan untuk si fulan, agar si fulan menganggap kita orang yang rajin, agar si fulan menganggap kita orang yang saleh, agar si fulan memuji kita, menyanjung kita. Ini galil adab, orang yang tidak punya adab kepada sang khalik. Allah sudah khalik, Allah sudah menciptakan dia, Allah sudah memberikan semua kenikmatan padanya, tapi dia tidak mau membalas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari karunia-karunia tersebut. Ini perkara yang besar, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Tsumma madza, kemudian apa ya Rasulullah? Qal an taqtula waladaka khasyata ay yut'ama ma'ak. Dosa terbesar berikutnya ketika engkau berani membunuh anakmu karena khawatir dia akan menghabiskan rezeki yang ada di sisimu. Takut miskin karena banyak anak. Wal'iyadzu billah. Ini dosa yang sangat besar pula. Tingkatan yang kedua setelah kesyirikan, dia membunuh anaknya karena khawatir akan miskin. Qultu thumma madza, kemudian apa yang ketiga ya Rasulullah? Qala an tuzaniya halilata jarik, dosa besar yang ketiga ketika engkau berzina dengan istri tetanggamu. Wal iyadhu billah. Kemudian kata beliau, wa anzalallahu tasdiqan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fi hadhil ayah, bahkan Allah subhanahu wa taala telah menurunkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang jujur pada ayat-ayat ini. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai jawabannya dengan apa yang telah Allah subhanahu wa taala firmankan. Tiga dosa besar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab dari pertanyaan Ibnu Mas'ud sesuai dengan firman Allah subhanahu wa taala, yang insyaallah taala akan kita terjemahkan setelah adzanul isya berkumandang. Falyatafaddal al muadzin yuadzin. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Kemudian beliau menukilkan firman Allah subhanahu wa taala yang sesuai dengan apa yang telah beliau sabdakan alaihi salatu wassalam, dalam firman Allah Jalla wa Azz, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, ketika menyebutkan sifat mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa pada Allah Jalla Jalaluh. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, di antaranya mereka adalah orang-orang yang tidak mempersembahkan ibadahnya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat sekutu, tidak membuat tandingan bagi Allah Jalla Jalaluh. Wala yaqtulunan nafs, dan mereka bukan orang-orang yang suka membunuh jiwa. Allati haramallah, yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk ditumpahkan darahnya, yaitu ketika beliau melarang alaihi salatu wassalam taqtul waladak, ketika engkau berani membunuh anakmu. Illa bilhaq, mereka bukan orang yang suka menumpahkan darah kecuali dengan kebenaran. Wala yaznun, dan sifat yang ketiga adalah orang-orang yang meninggalkan perbuatan az-zina. Maka sabda Nabi SAW yang tiga perkara tersebut merupakan dosa besar, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Furqan ayat ke-68, menunjukkan bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasul itulah yang keluar dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kontradiksi, tidak ada perbedaan sedikit pun antara satu sumber yang sama. Kemudian di akhir penjelasannya, beliau hafizahullah wa rahmah mengatakan, laqad tadammana manahi, sungguh banyak larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa adhamuha syirku billah, dan kemungkaran, larangan yang paling besar untuk kita tinggalkan adalah kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Fa idzan, oleh karenanya, hadzal qailu alladhi yad'u an-nasa ila al-iman, orang ini, dai ini yang menyeru untuk kita hanya mengajarkan keimanan pada manusia, wa yad'u ila tarkihim ba'da dzalik, kemudian dia perintahkan untuk kita meninggalkan para pengikut tersebut, orang-orang yang belajar tersebut, manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut, ditinggalkan begitu saja setelah kita ajarkan keimanan, maka penyeru ini, dai ini, orang ini adalah imma jahilun bi fiqh da'watin nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia seorang yang jahil, tidak mengetahui bagaimana dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa imma dhallun mudillun sahibu bid'atin, atau kemungkinan yang kedua, dia adalah orang yang sesat dan suka menyesatkan orang lain, suka menyesatkan orang lain, dan dia adalah pelaku bid'ah wal iyadhu billah. Maka dua ihtimal, dua kemungkinan yang beliau sebutkan kepada para dai yang menggembosi umat ini dari perhatian mereka terhadap tauhid Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan yang pertama, mereka adalah orang-orang yang jahil, dan kemungkinan yang kedua, mereka adalah ahlul bid'ah wadh-dhalal. Itu kesimpulan yang disampaikan oleh beliau hafizahullah wa ra'a Asy-Syaikh Al-Allamah Mufassir Al-Faqih Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri Al-Hamdani hafizahullah wa ra'a. Walhamdulillah ikhwati fillah yarakumullah, kita telah selesai dalam matan yang terakhir kita sebutkan. Bidnillahi ta'ala, setelah ayyamut tasyrik kita akan melanjutkan matan yang baru yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah atau Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab alaihi rahmatullah. Fa idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu, mal usulul thalathah allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, apa tiga perkara, tiga pondasi utama yang wajib diketahui oleh seorang manusia, maka beliau mengatakan, faqul, katakanlah, ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang hamba mengenal dengan sempurna siapa Rabbnya, siapa nabinya, dan apa agamanya. Kita akan masuk kepada penjelasan matan tersebut pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.